Mitra bisnis, salah satu masalah ekonomi di negara ini adalah soal efisiensi, baik efisiensi anggaran negara, efisiensi biaya di sektor bisnis, dan efisiensi waktu terhadap program-program pemerintah yang sampai sekarang ini masih terhambat dalam realisasinya. Saya sudah bersama dengan pengamat ekonomi, sosial, dan politik nasional, Kristianto Wibisono. Pak Kris, hambatan seperti apa yang sebenarnya dihadapi dalam hal melakukan efisiensi di sektor ekonomi kita jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh negara lain, khususnya para tetangga kita di ASEAN? Saya rasa problem utamanya adalah dalam balapan efisiensi dengan bangsa lain itu, bangsa lain bisa cepat karena pada start pertama sudah lebih enak dari kita gitu. Kalau yang ngurus izin di Vietnam 3 hari, di sini 3 bulan, ya orang ke Vietnam semua. Ya memang juga inilah, harusnya birokranya juga harus berubah lah. Kalau mental birokranya masih tetap mau meres rakyat terus, ya susah. Kan kita sudah pas nih loh, 70 tahun merdeka. Mau apa? 70 tahun masih kayak begini kan, malah merosot. Malah kalah dari Singapura yang baru 50 tahun, kita 20 tahun lebih tua. Dan kalau lihat parade kemarin kan, kenapa kita tidak bisa disiplin, tidak bisa semaju itu gitu. Disiplin segala macam itu kan urusan kita, bukan urusan bank dunia atau urusan siapa gitu loh. Kalau kita mau disiplin, mau kerja ya jadi. Kalau kita sendiri malas ya jangan nyalain Belanda, nyalain bank dunia dong. You sendiri yang malas, masa you nyalain orang gitu loh. Kita sendiri bagaimana, bisa enggak kerja mendeliver. Balapannya di situ gitu, balapannya berlaku di semua sektor itu loh. Mulai birokratnya, disuruh pengusaha sendiri ya nggak bisa. Usaha kalau mau jalan izinnya lama juga, terus kreditnya juga mahal ya tuh. Lantas bagaimana upaya memperbaiki pola realisasi efisiensi perekonomian ini jika dikaitkan dengan reshuffle para menteri di bidang tersebut oleh Presiden Jokowi kemarin, Pak Kris? Nah ini kalau melihat anunya kan bukan orang baru nih, misalnya Pak Luhut jadi Menko Polhukam kan udah biasa, Darmin balik lagi gitu. Jadi ini kan orang lama, ya orang-orang lama, nggak ada orang baru nih, berarti kan diangkat itu orang lama semua nih. Pak Sofyan pindah ke Bappenas ya gitu. Ini kan cuman pindah aja, yang baru betul cuman baru betul juga enggak ya. Jadi seharusnya sudah langsung bisa start lah, hari ini dilantik besok bisa langsung kerja, nggak usah tunggu apa-apa lagi. Demikian pengamat ekonomi, sosial, dan politik nasional, Kristianto Wibisono. Saya Giri Sadewa.